Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna yardah. Salatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatalil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-istighafah. Kita masih pada pembahasan yang berkait dengan al-munada. Di antara yang berkait dengannya adalah pembahasan tentang al-istighafah, meminta bantuan, talabul ghaus. Disebutkan dalam catatan kaki makna al-istighatsah di sini, yang dimaukan dengannya adalah nida'u man yukhallis min syiddah, menyeru, memanggil siapa yang bisa melepaskan dari kegentingan, au yu'inu ala daf'i masyaqqah, atau yang bisa menolong untuk menepis kesusahan, kesulitan. Disebutkan dalam syarah Al-Makrudi. Itu makna al-sighasah, menyeru, memanggil siapa saja yang bisa menolong dia dari kesulitan, kesempitan, kesusahan. Qala an-Nadhim rahimahullah, idza sughitha ismun munadan khufidha billami maftuhan kayal al-murtada. Idza sughitha ismun munadan khufidha. Apabila isim munada ustughitha diseru, dipanggil untuk dimintai bantuannya, pertolongannya, khufidha, maka isim tersebut dikhafadkan. Jawabannya idza. Billami dikhafadkan dengan lam. Maftuhan, dalam keadaan lam tersebut di fathah. Contoh, ya lal murtadha, wahai orang yang diridhai. Di sini disebutkan di antara perbedaan nida'ul istighatsah dengan munada-munada yang lain adalah bahwasanya munada mustaghats itu dikhafadkan dengan lam. Kenapa? Litansis ala al-istighathah. Litansis ala al-istighathah. Untuk menegaskan makna istighathah. Dan lamnya disebutkan di sini maftuhan, dalam keadaan di fathah. Harus di fathah. Wajibul fath. Bersama al-mustaghath bih, bersama yang dimintai bantuannya, yang diseru untuk menolong atau mengangkat kesulitan dan kesusahan, mesti di fathah. Kecuali yang dikecualikan, mungkin nanti disebutkan. Dikecualikan yaitu apabila ma'tufan, munada mustaghatsnya itu ma'tuf, falam tu'ad ma'ahu ya'un, kemudian ya'nya tidak diulang, fatuksar, maka dikasrah. Contoh, ya la zaidin, ya, ya la zaidin, kemudian wali amrin misalkan, lil adu misalkan, contoh aja, wahai Zaidin Amr, tolong saya menghadapi musuh. Di sini mustaghatsnya ada dua. Mustaghatsnya ada dua. Yang pertama Zaid. Di fathah dia. Mesti. Ya la Zaidin. Harfu jar juga. Ya. Cuma di fathah. Untuk membedakan dengan mustaghats lah. Dan yang keduanya sama juga mustaghats. Cuma di kasrah. Ya la Zaidin. Wala amrin. Wali amrin. Misalkan wali amrin li al-adu, wa izad amr, bantu saya menghadapi musuh. Nah, yang keduanya di kasrah. Kenapa? Karena tidak diulang ya-nya. Kalau diulang ya-nya, wajib di apa? Fathah juga. Ya la zaidin wa ya la amrin lil adu misalkan. Nah itu. Juga di kasrah lamnya ketika munadanya itu adalah dhamir ya mutakallim. Ya, dhamir apa? Mutakallim. Ya li misalkan. Siapa yang untuk siapa? Ya li. Ya, li misalkan. Zaidin menyeru dirinya sendiri. Ini diperbolehkan juga, nanti akan kita bawakan juga insyaallah. Maftuhan kaya lal murtada, seperti ya lal murtada, ya harfu nida mabni ala sukun. Lal murtada, lam di sini apa? Harful jar. Ya, al murtada ismun majrur bilam. Ya, al jar wal majrur muta'alliq dengan ya. Ada juga yang berpendapat muta'alliqnya di fi'lin mahdhuf, yaitu al taji. Ini pendapatnya si Bawai. Nanti akan diulang insyaallah. Ya, dari ucapan beliau di sini, idza sughitha ismun munadan khufidha billami maftuhan kaya lal murtada, difahami bahwasanya boleh. Ya, untuk al mustaghath, munada mustaghath bergandengan dengan al. Bahwa ijma', dan itu ijma'. Adapun pada munada ayat yang lain tidak boleh kan? Iya kan? Munadanya bergandengan dengan lam. Atau saya ulangi, afada annahu yajuzu ikhtiraru mustawaf bi'al, bukan lam. Dari contoh yang disebutkan ya lal murtada, lal murtada, memberikan faedah bahwasanya boleh untuk munada mustaghafnya bergandengan dengan al, bahwa ijma', dan itu ijma'. Dan pada munada ayat yang lain tidak diperbolehkan munadanya bergandengan dengan al, ya kan? Kalau mau kita memanggil munada yang beral, maka kita minta bantuan. Ya antaranya isim isyarah, ya kan? Ya zal qa'imu. Isim isyarah yang digunakan tanpa kaf ya, tidak boleh ada kafnya. Boleh di sini. Ya lal murtada. Kenapa boleh? Munadanya beral, karena ya-nya di situ tidak bergandengan langsung dengan apa? Ya, berbeda dengan munada-munada yang lainnya, bergandengan langsung ya dengan munada, sehingga tidak diperbolehkan untuk munadanya beral. Adapun pada munada mustaghaf boleh beral. Paham ini maknanya? Idza sughitha ismun munadan, apabila isim munada ustughitha dipanggil untuk dimintai bantuannya, pertolongannya, maka isim tersebut dikhafadkan dengan lam maftuhan dalam keadaan fathah, wajib kecuali dalam beberapa keadaan. Contoh ya lal murtada. Ya lal murtada ini juga nanti kalau mau sekarang sebutin enggak apa ya, tentang lam ini. Ya lal murtada, lam ini muta'alliqah. Hadhihi lam disebutkan oleh Al-Khubari, hadhihi lam muta'alliqatun bi fi'lin mahdhuf. Lam ini bergandengan atau berkaitan dengan fi'il yang dibuang. Aslinya altaji. Altaji. Ah itu. Jar majrur muta'alliq dengan fi'lin yang mahdhuf, taqdiru altaji. Pada contoh apa? Ya lal murtada. Adapun kalau munadanya untuk ta'ajub, yang mana untuk ta'ajub pun kadang datang sighahnya seperti untuk istighatsah, maka fiilnya ditakdirkan berbeda. Nanti insyaallah akan ada. Ata'ajab gitu loh. Ata'ajab ketika munadanya bermakna ta'ajub, tapi sighahnya seperti sighatsah. Contoh, ya lal ma'i. Lal ma'i maksudnya aduh, banyak sekali ini air, gitu. Banyak sekali ini air, melimpah sekali ini air. Maka lal ma'i jar majrur muta'alliq bi fi'il mahdhuf taqdiru ata'ajab, kalau itu ta'ajub. Di fi'lin apa? Mahdhuf tadi ya. Muqaddarin. Yang fi'il mahdhuf tadi, tadi yang panjang itu tambahan penjelasan jumlah itirodiyah hisipan. Hadhihi lam muta'alliqa bi fi'lin mahdhufin muqaddarin gitu. Lam ini berkaitan atau bergantung kepada fi'il yang mahdhuf yang ditakdirkan menurut si Bawai. Wakhtarahu Ibnu Usfur. Dan itu juga dipilih oleh Ibnu Usfur. Wa biharfi nida' inda Ibn Jinni, dan berkait jar majrur tersebut dengan nida' menurut Ibn Jinni, karena nida' ya di situ ya nabat manabal fi'il. Ini juga mudah ya. Wa zaidah. Titik nabat berikutnya ya. Wa zaidatun. Wa zaidatun ghairu muta'alliqah bi syai'. Ada yang berpendapat lamnya zaidah, tidak muta'alliqah, berkaitan dengan sesuatu pun, inda ba'dihim. Ya, menurut sebagian mereka, sehingga huruf jarnya itu untuk menyesuaikan dengan lam lamul jar yang zaid itu pada mahalnya nasab dia. Inda ba'dihim, di sisi sebagian mereka. Alasannya li'anna ad'u yata'adda bi nafsih. Karena ad'u itu muta'addi dengan sendirinya. Ini pendapat juga dipilih oleh Ibnu Usur juga ya. Nah itu, ini berkaitan dengan bagaimana cara mi'rabnya. Kalau antum enggak mau sulit-sulit bisa pendapat Ibnu Jini itu mudah. Ya harful nida lal murtaba lam harful jal al mutaba majrur wal jal jar wal majrur mutaliq ya. Itu selesai. Atau kalau sibah mutaliq fil mahdhuf taqdiru al taji gitu. Ya, paham ya? Yuqalu ya la zaidin li amrin. Ya la zaidin li amrin. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya istighatsah itu memiliki tiga rukun. Rukun yang pertama adalah harfu an-nida, huruf nidanya. Apa di sini yang digunakan? Ya. Harfu nida, kemudian al-mustaghats bih. Sesuatu yang dimintai bantuannya, pertolongannya. Kemudian yang ketiga, al-mustaghats min ajli atau al-mustaghats lah, baru terwujud apa? Al-istighatsah dalam bab munada ini. Dan boleh juga ya, mustaghats lahnya dhamir semua boleh. Seperti ya laka li gitu. Ya laka li, atau baliknya ya li. Berapa? Itu ya li laka ya. Ya laka li, aku panggil engkau agar engkau apa? Menolong aku, gitu kan. Wahai engkau tolonglah aku. Wahai kamu tolonglah aku. Yuqalu ya la zaidin li amrin, ya harfu nida mabni ala sukun, la zaidin lam harful jar, zaidin ismun majrur. Al-jar wal majrur muta'alliq bi ya atau bi fi'lin mahdhuf. Sama juga li amrinnya. Bisa dikatakan muta'alliq dengan ya ataupun fi'lin mahdhuf. Wahai Zaid, tolong Amr, gitu. Fayujarru al-mustaghatsu bilamin maftuha. Bilamin maftuhatin, maka mustaghatsnya dijarkan dengan lam yang di fathah. Dengan lam yang di fathah. Kecuali bersama ya mutakallim. Kalau bersama ya mutakallim, maka mesti lamnya apa di? Kasroh, yali, misalkan. Wa yujarru al-mustaghatsu lahu bilamin maksurah, dan dijarkan mustaghatslahnya dengan lam yang dikasrah. Ya, berarti dia mu'rab. Ya. Ai fa huwa mu'rab. Yani dia mu'rab. Wa in kana munadan mufradan, meskipun ia munada mufradul alam yang sudah kita lewatkan. Bagaimana kalau ada munada mufradul alam? Hukum asalnya mabni ala dhom, iya kan? Ya, mabni ala dhom. Tapi kalau sudah dia menjadi munada mustaghats, maka dia apa? Mu'rab ya. Ya, di sini dikatakan wa yujarru al-mustaghats lahu bilamin maksura, maksudnya mu'rab. Wa in kana munadan mufradan, meskipun dia munada mufrad. Munada mufrad. Kenapa demikian? Kalau ketika menjadi munada mustaghats, mufradul alam menjadi mu'rab. Lianna tarkibahu ma'allam a'tahu shibhan bil mudaf. Karena tarkibnya mustaghats bihi ataupun lahu bersama lam, a'tahu shibhan, memberikan kepadanya keserupaan, kemiripan bil mudaf, dengan mudaf. Dan kita tahu bahasanya isim yang terjadi padanya idhofah mu'rab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wa nasbun nida muqaddar fi li harakati harfil jar gitu. Dan nasabnya munada muqaddar padanya karena harokat huruf jar. Ada yang mengatakan demikian. Wa inna ma yu'rab hanyalah di i'rab musaghaf idza ujidatil lam, kalau ada lamnya, kalau ada apa? Lamnya. Wa illa kalau tidak ada lamnya fa ghairi, maka dia seperti munada yang lain, seperti ya Zaidu, sama. Kalau ada lamnya baru apa di i'rab, kalau ada lamnya hukumnya seperti munada yang lain. Mabni kalau apa? Mufradul alam atau nakira maksudah. Wa yajuzu al-mustaghafu lahu bilamin maksurah wa yajarru al-mustaghafu lahu bilamin maksurah. Al-mustaghaf lah ini maknanya ada dua. Maksud dari al-mustaghaf lah adalah min ajlih, sama ya, orang yang karenanya dimintai bantuan. Huwa imma mustansarun lah, keadaan mustaghaf lah itu bisa jadi adalah mustansarun lah, orang yang dimintai pertolongan untuknya. Fatata'ayyanul lam, maka ketika itu wajib lam, menggunakan lam. Contoh ucapan Umar, kaqawli Umar ya lallahi lil muslimin, aku panggil engkau ya Allah agar engkau menolong kaum muslimin. Ya Allah tolonglah kaum muslimin. Di sini al muslimin apa maknanya? Dia mustaghaf lah, maknanya apa? Mustansor lah. Iya kan? Mustansor lah kan? Sesuatu ataupun orang-orang yang pertolongan itu dimintai untuknya, itu mustansor lah. Itu kemungkinan yang pertama. Ada kalanya mustaghaf lahnya, yang kedua mustansor alaih. Ya. Kalau bukan mustansor lah apa? Mustansor alaih, dimintai pertolongan untuk melawan dia, bukan untuk menolong dia. Faham ya? Kalau seperti ini faqad yakhlufuhuma min, seringkali diganti lamnya dengan min. Faqad yakhlufuhuma min li'annaha ta'ti lit'lil, karena min sering datang dengan makna ta'lil. Ya mitlaha, misliha, semisal apa lam. Kaqawlihi, seperti ucapan penyair. Ya larrijali zawil albabi min nafarin. Nah, ya kan? Ya larrijali zawil albabi min nafarin. Tuh. Wahai kaum laki-laki yang memiliki kecerdasan, min nafarin, tolonglah kami min nafarin, untuk melawan nafarin, ya kan? Nafar adalah ar-rijal min salasa ila tis'ah, kaum laki-laki jumlahnya 3-9. Di sini min nafarin, apa ini makna mustaghafnya? Mustansur alaih, dimintai pertolongan dari mustaghaf untuk melawan, ya melawan nafar itu. Paham ya? Jadi mustaghaflah maknanya, kalau enggak mustansur lah apa? Mustansur alaihi. Mau dilanjutkan baitnya? La yabruhu safahu al-murdi lahum dinan. La yabrahu safahu al-murdi lahum dinan. Saya bisa baca cuma takutnya kalau udah setahun lupa itu. Titik apanya belum dikasih. Sudah. Ya larrijali zawil albabi min nafarin la yabrah as-safah al-murdi lahum dinan. Ya. Al-mustaghaf lah. Ada kalanya bermakna mustansar lah, ada kalanya apa? Mustansar alaih. Seringnya kalau maknanya mustansar alaihi diganti lamnya dengan min. Wa innama futihat ma'al mustaghafi li'anna al-munada waqi'un mawqi'al mudmar. Ya. Hanyalah di fathah lamnya, naibul fa'ilnya kembali kepada lam. Ya. Hanyalah di fathah lam yang bersama mustaghaf li'anna al-munada, karena munada waqi'un mawqi'al mudmar, karena munadanya menempati posisi dhamir, sedangkan kita tahu bahwasanya lamul jar bersama dhamair di fathah. Laka, lahuma, ya kan? Lakum, laki, kecuali kalau bersama dhamir apa? Ya mutakallim baru di kasrah itu. Futihat ma'al mustaghaf li'annal munada waqi'un mawqi'al mudmar, karena munada mustaghaf menduduki posisi apa? Dhamir. Dan lam al-jar itu bersama dhamir-dhamir di fathah. Laka, lahu, lahum, apalagi lana, ya kan, kecuali bersama ya mutakallim, maka dikasrah li. Wallamu tuftahu ma'al mudmar, sedangkan lam di fathah bersama dhamir-dhamir, contoh laka dan lahu. Ada faedah juga kata Abu Fatah ya, terkait dengan boleh tidaknya untuk mustaghafnya itu adalah diri sendiri. Ajaza Abu Fatah an yakun istighatsa bi nafsi. An yakun istighatsa bi nafsi. Tulisannya saya kan fi'il dengan an yakun istighatsa bi nafsi. Seseorang istighatsa bi nafsi, meminta bantuan pertolongan kepada dirinya. Wa kusir lam, maka lam dikasrah li munasabatil ya, untuk menyesuaikan dengan ya. Walakin as-sahih, tapi yang sahih katanya yaitu bahwasanya anna la yaqul illa mustaghatsan li ajli, bahwasanya tidaklah datang kecuali kalau bersama diri sendiri itu sebagai mustaghatsan lahu. Kalau dapat yang sepertinya mustaghafnya diri sendiri, maka katanya wal mustaghaf bihi mahdhuf, mustaghaf bihinya mahdhuf, berarti wifaqan Ibn Usfur, sesuai dengan pendapat Ibn Usfur. Ada khilaf ya di antara ulama ahli nahwu terkait boleh tidaknya istighatha dengan diri sendiri. Li misalkan, ya li apa sebenarnya, li Zaidin misalkan. Ya, sebagian membolehkan seperti Abu Fatah, yang lain melarang. Kalau ada yang seperti itu, maka dia tetap dijadikan mustaghafilah atau li'ajli, dan mustaghaf bihinya apa, dimahdhufkan. Banyak ya contohnya. Apa mananya kalau ya lan nasi lil ghariqi? Hah? Mananya apa? Wahai manusia, tolong ini orang yang tenggelam. Aku panggil kalian manusia agar menolong orang-orang yang tenggelam. Ya lal ulama lil juhal, apa? Hai para ulama, tolong ya orang-orang yang bodoh ya. Ada yang bertanya kan? Hah? Ajaza Abu Fatah an yakuna istighatha bi nafsi wa kusira lam li munasabati al ya. Walakin as-sahih katanya, anna la yaqa' illa mustaghatsan li ajlihi wal mustaghf bihi mahdhuf fi faqan Ibn Usfur. Ya, nanti ada pembahasan dari Pak Sulum tentang bolehnya nanti lamnya dibuang diganti dengan alif seperti ya ajaba. Li hadhihi al falilah hal tadhhaban al quba'u riqah. Ya, nanti coba ada, kalau tidak nah kita bacakan ini. Atau sebelum itu ya, anak lupa, pengingatan saja ya. Terakhir itu pembahasan munada ya abati ummati, berarti berapa lughahnya dia? Ada 7 ya, pada ab dan um. Ini sedikit keluar, gak apa-apa. Takutnya antum memahami bahwasanya lughahnya abati ummi hanya 2, abi ummi, abati ummi. Semua yang telah dilewatkan tadi ya, 5 lughah itu diterapkan pada ini bisa. Kita makan lagi 6 kan? Ya. Abi-abi, aba-aba, abiya, abu, tambah lagi abati. Ada 7 berarti kan? Om juga demikian. Ya, kemarin enggak sempat kita menggabungkan dengan lugah yang sebelumnya. Tapi antum paham kan coba ya? Ya, ada yang mau tanya kan? Hah? Mubdi. Mana? Murdi itu yang jelek, bodohan yang murdi. Ardakum, ya ardakum. Ah? Wajaba. Ma'al mustaghaf illa in kana ma'tufan wa lam tu'ad. Ya, walam wajibatul fathah, lam wajibatul fathah ma'al mustaghaf illa in kana ma'tufan wa lam tu'ad. Mungkin nanti juga ada ya. Ya. Wa lam tu'ad ma'ahu ya'un. Fatuksar. Wa kadza idza kana ya al mutakallim. Nahu ya li. Apa? Apa? Iya, yang sudah lewat tadi kan ab. Abadati. Pada dal ya. Itu kan ibad, itu kan ibad akhirnya dal. Jadi kalau ab berarti ada di situ, ada abi, abi, abu, ada aba, aba, kemudian abia, ya kan? Kemudian abu, tambah lagi abati. Kok ada apa sih dal? Itu abdulnya abdun itu mas, akhirnya dal. Ya beda isimnya. Jadi campur-campur abi dengan abdun. Beda kan contoh abdun ya, itu sekadar contoh aja, diganti ulam bisa, diganti apa, diganti ab bisa. Yang penting sudah lewat, bukan isim yang mu'tal akhirnya. Kalau yang mu'tal akhirnya, satu keadaannya. Dia menetapi apa? Fathah. Ya-nya di fathah boleh, boleh disukun. Tapi akhir hurufnya di fathah. Fathah ya, gitu kan. Waftah dia. وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا وافتح يا dan fathahlah مع المعطوف bersama معطوف ya معطوف إن كررت يا apabila engkau mengulang ya nya ini bahas juga ya وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا adapun selain itu yakni ketika diatofkan kepada munada mustaghaf ini isim yang lain tapi tidak diulang ya-nya bil kasri dia datangnya dengan kasrah harokatnya. Paham ini ya? Jelas kan? Paham enggak? Ya. Fathah lah. Ya. Ma'al ma'tuf fathah lah apa berarti? Lam ya, ya kan? Bersama ma'tuf apabila engkau ulang penyebutan ya-nya. Itu tadi ya la zaidu terus apa? Wa wala gitu kan? Wala am wala zaid ya la zaidin wala amrin gitu kasih fathah semua ya li muhammadin untuk melawan muhammad misalkan atas muhammad ya wa fi siwa dzalik adapun pada selain itu yaitu ketika tidak diulang ya nya datangkanlah kasrah ini insyaallah jelas idza utifa alal mustaghathi mustaghathun akhar apabila diatofkan kepada mustaghath mustaghath yang lain. Paham? Ya. Fa imma an tukarrir ma'ahu ya aula. Apa maka ada kalanya engkau ulang bersamanya ya ataupun la. Bisa juga tukarrir ya. Kalau tukarrir berarti naibul fa'ilnya ya. Maka ada kalanya ya-nya diulang bersamanya ataupun tidak. Itu. Apabila diatofkan mustaghats kepada mustaghats yang lainnya yang dimintai bantuannya tuh bukan hanya satu gitu tapi dua atau lebih. Maka ada kalanya ya-nya diulang bersama mustaghats yang kedua atau ketiga ada kalanya tidak diulang ya fa in takarrarat lazimal fathu adapun kalau ya-nya berulang lazimal fathu maka ini melazimi atau mengharuskan fathah seperti ucapan penyair ya la qaumi wa ya la ansali qaumi ya la qaumi wa ya la ansali qaumi liunasin liunasin utubuhum fizdiyadi. Nah ini biasa dulu orang Arab jahiliyah dulu suka memanggil ya kaumnya ta'asub sukuan ketika disakiti maka dipanggil kaumnya la kau ya la kaumi wahai kaumku dan wahai kaum-kaum yang seperti kaumku dalam kekuatan, kehebatan, keberanian. Liunasin utuhum fizdiyadi atas manusia yang utuh kesombongannya fizdiyad terus bertambah. Jadi tolonglah ya kami menghadapi manusia orang-orang yang kesombongannya semakin menjadi-jadi gitu kan. Masih diulang aja tuh. Ya la qaumi wa ya La amthali qaumi, wajib diulang. Ah, bukan wajib diulang, wajib di fathah lamnya pada musharraf yang kedua karena ya-nya diulang. Contoh di sini ya la Zaidin wa ya la Amrin wa li Bakrin. Ya la Zaidin wa ya la Amrin wa li Bakrin. Bukan wa li Bakrin. Li Bakrin. Ya la Zaidin wa ya la Amrin li Bakrin. Nah, berarti mustaghaf di sini mustaghafnya makna mustansarlah atau mustansar alaih. Ya lahu. Kalau dalam contoh penyair tadi ya mustansar ya alaihi, tapi dengan lam juga ya, tapi kadang digunakan min, boleh juga dengan lam ya. Tapi kalau dengan min jelas ya. Juga dalam contoh yubki kana'in ba'idud dari mughtarib ya lal kahuli. Kalau ini yang tidak diulang ya, berarti nanti setelah inilah belum dibaca. Wa in lam tatakarrar la wa in lam tatakarrar lazim al kasr. Adapun kalau tidak berulang ya-nya maka melazimi kasrah. Contoh ucapan penyair, nah yubki kana in ba'idud dari mughtaribu ya lal kahuli wal syubba wal syubbani lil ajabi yubkika menangisimu. Wallah alam, mana ngecek harokatnya yubkiki atau yubkika, menangisimu na'in seorang yang jauh ba'idud dar, jauh rumahnya, mughtarib asing ya lal kahul wali syubani lil ajabi, wahai aku seru orang-orang tua dan orang-orang muda, anak-anak muda, lil ajabi agar merasa kagum akan hal ini. Yaitu ini munadanya apa ini sini untuk ta'jub ya. Yubkik, yubkika atau yubkiki, karena belum tahu harokatnya. Na'in ba'idu dar mughtarib ya lal kahuli wali syubani lil ajabi. Jadi seolah-olah dia manggil orang-orang tua, anak muda, ayo merasa kagumlah dengan keadaan saya seperti ini. Nangis ya karena jauh dengan kekasihnya. Ayo merasa tajublah kalian ini. Contoh yang tidak berulang ya-nya ya la Zaidin wa li Amrin li Bakrin. Wahai Zaid dan Amr, aku panggil kalian berdua untuk menolong Bakr gitu kan. Kama yalzamu kasrul lami ma'al mustaghas, sebagaimana mesti dikasrah lamnya bersama mustaghas lah. Paham ya? Tadi kan sudah kita lewat yang di awal tuh, jadi enggak terlalu sulit kan. Wa ila hadza syara bi qawlih, maka kepada inilah an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Dan selain itu maksudnya apa? Yaitu ketika tidak diulang penyebutan ya-nya, maka datangkanlah lam pada mustaghas yang kedua atau ketiga dengan kasrah. Ai fi siwal mustaghas wal ma'tuf alaihi alladhi takarrarat ma'hu ya iksir allama wujuban. Yani pada selain mustaghas wal ma'tuf alaihi alladhi takarrarat ma'hu ya, dan juga selain ma'tuf yang berulang padanya ya, maka kasrahlah lamnya secara wajib. Jadi keadaan di mana wajib menfathah lam adalah ketika apa? Berarti pertama untuk mustaghas, yang kedua ma'tuf pada mustaghas yang berulang apa? Ya-nya. Selain itu wajib dikasrah lamnya. Fatuksar ma'al ma'tuf alladhi lam tatakarrar ma'ahu ya wa ma'al mustaghas la, sehingga dikasrah lamnya bersama ma'tuf yang tidak berulang bersamanya ya, dan juga dikasrah lamnya bersama mustaghas lah. Bersama mustaghas lah. Sudah lewat contohnya tadi. Iya. Ya, paham kan nih? Paham ya? Waftah ma'al ma'fuf in kararta ya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Antum kalau bisa imbang hafalannya enak. Kalau tidak ya terus dijaga, nambah semampunya, tetap nambah, dijaga, itu yang paling wajib. Ya sudah ada. Kemudian wala mumastughitha aqabat alif wa mithlu husmun dhu ta'ajjubin ulif. Wala mumastughitha aqabat alif, dan lam dari ustughitha, lam dari isim yang dimintai bantuannya. Aqabat alif, aqabat alif, bisa aqabat alif menggantikan alif. Di sini alifnya maful bi ya, maful bi wuqif alaihi bisukun ala lughati Rabi'ah, diwaqafkan di atas sukun di atas lughahnya apa? Rabi'ah. Atau juga bisa alifnya diarah sebagai fa'il, berarti maf'ulnya mahdhuf. Ah ini sebenarnya lebih tepat ya, kalau di sini apa? Maf'ulun bil aqabat ya. Nah, kalau seandainya alif dijadikan fa'il berarti maknanya aqabatha gitu. Alif, alif menggantikan lam. Makna aqabat nawabat menggantikan. Ah itu ya, enak kayaknya. Ini kan maksudnya alif bisa menggantikan lam. Ya. Kalau sebagai maf'ul bih terjemahnya gimana kita? Walamu masughitha lam dari isim yang usughitha dimintai atau munada mustaghath aqabat alif menggantikan alif jadinya ya. Ya. Mungkin bisa ta'aqub gitu, bisa berganti dengan alif maksudnya. Nawabat itu kan ya. Jadi lam dari munada mustaghath bisa aqabat, mengalami tanawub, bisa pergantian dengan alif. Kalau alif sebagai fa'ilnya berarti terjemahnya lebih tegas lagi tadi. Ya. Lam dari isim yang munad dari munada mustaghath, lam tersebut digantikan bisa dengan alif gitu. Alifnya fa'il berarti. Mana apa? Aqabat ini nawabat tanawub itu bisa. Tanawub kadang pakai lam kadang alif silakan gitu lah. Ya bisa dua-duanya. Lam dari munad dan mustaghaf bisa tanawub dengan alif, bisa saling bergantian gitu. Paham ya? Wa mithluhu ismun du ta'ajjubin ulif. Semisal munada mustaghaf juga isim. Ya. Yang du ta'ajjubin ulif disusun untuk ta'ajjub. Du itu sifat ismin. Ismin yang du ta'ajjubin. Ya, wadanya misalnya adalah isim yang bermakna ta'ajub gitu. Isim yang bermakna ta'ajub. Dan ulif di situ sebagai sifat bagi ta'ajub. Ya. Mithluhu i'rabnya sebagai apa? Khabar muqaddam. Jadi ismun dzu ta'ajjubin ulif mithluhu gitu maknanya. Ya. Isim yang isim dengan makna ta'ajub ulif, walau di kamus bisa maknanya lazima, luzim, dilazimi. Isim dengan makna ta'ajub yang dilazimi, mithlu, hukumnya seperti mustaghath gitu. Paham enggak? Hukumnya seperti mustaghath. Jadi di sini syarahnya, atau bisa nusib juga ya, disandarkan isim ta'ajub dengan makna ta'ajub yang disandarkan padanya mithluhu, seperti apa? Mustaghith, mustaghath, munada mustaghath. Ya. Tuhdhafu lamul mustaghath wa yu'ta bi alifin fi akhirhi 'iwadan 'anha. Ya. Tuhdhafu dibuang lamul mustaghath. Ya, kalau mustaghath maksudnya mustaghath bi. Dibuang lamul mustaghath wa yu'ta bi alifin, kemudian didatangkan alif fi akhirhi di akhir isim mustaghath 'iwadan 'anha sebagai ganti dari lamnya. Wala yujma'u bainahuma, dan tidak boleh dikumpulkan keduanya. Kenapa? Li'annahu la yujma'u bainal 'iwadhi wal mu'awwad 'anhu, karena tidak boleh dikumpulkan antara 'iwad dengan apa? Mu'awwad 'anhu. Paham ini? Paham di sini? Nahu contoh ya Zaida li 'Amrin. Ya Zaida li 'Amrin. Wahai Zaid, aku panggil engkau li 'Amrin agar apa? Engkau tolong Amr. Ya Rabbi biasa ya, munada apa? Harfu nida mabni ala as-sukun. Zaida munada mustaghaf apa? Mabni ala dhamm al-muqaddar radhiya. Mabniya di atas dhamma yang ditakdirkan di fathah untuk apa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan harokat alif. Lil munasabah, li munasabati al-alif. Ya, yang mana alif tersebut iwadun lam, anil lam. Li amrin ya jar majrur. Ya muta'alliq bi ya mata bi fi'lin apa? Mahdhuf. Nanti ada insyaallah ya rabbi. Disebutkan juga di sini. Jadi ya Zaida li amrin, saya bacakan ya adh-dhahir yang zahir. Annahu hina idzin, maka iya ketika itu, yakni ketika lamnya lam bersama mustaghath itu dibuang diganti dengan alif, maka ketika itu munada mustaghathnya mabniyun 'ala dhamm al-muqaddar. Mabni di atas dhamma yang muqaddar li munasabatil alif fi mahalli nasbin 'ala nida, itu kan. Kemudian wa mithlu al-mustaghathi al-muta'ajjab minhu. Wa mithlu al-mustaghathi al-muta'ajjab minhu, gitu ya. Irobnya apa? Wa mithlu al-mustaghathi al-muta'ajjab minhu. Mithlu ya khabar muqaddamah mubtada'nya al-muta'ajjab minhu. Yang semisal mustaghath dalam hukum adalah al-muta'ajjab minhu. Sesuatu yang di apa? Herani, dikagumi, dianggap aneh, dianggap besar. Ya. Wadda'i la nida'il muta'ajjab minhu, saya tambahkan dari yang lain. Wadda'i la nida'il muta'ajjab minhu ahadu amrayni, faktor pendorong untuk memanggil sesuatu yang dikagumi, ahadu amrayni, satu dari dua hal. Jadi dengan ini antum tahu kapan diucapkan ini munada untuk al-muta'ajjab minhu. Yang pertama an yara amran 'aziman, ketika engkau melihat perkara yang besar. Ya. Fayunadi jinsah, maka engkau panggil jenisnya. Kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab tatkala melihat banyak air melimpah, ya lal ma'i. Ya, ya lal ma'i. Aduh, baik sekali ini air. Idza ta'ajjabu min kasratiha, tatkala mereka merasa kagum dengan banyaknya air tersebut. Yang kedua, an yara amran yasta'zimuhu, engkau melihat sesuatu yang agak besar. Seseorang melihat sesuatu yang besar, mirip tadi ya. Fayunadi, kalau ini fayunadi liman lahu nisbah, yang dipanggil adalah orang yang hal yang besar ini disandarkan padanya. Ya lal ulama, gitu kan. An yara amran yasta'zimuhu fayunadi liman lahu nisbah. Engkau melihat sesuatu perkara yang dianggap besar olehmu, kemudian engkau panggil orang yang sesuatu perkara yang besar ini dinisbatkan padanya. Ya lal ulama, duhai, alangkah besar gitu, hebatnya para ulama. Sebutin di sini contohnya, wa mithlu al mustaghath al muta'ajjab minhu nahu ya ladahiyah. Ya, ya ladahiyah diucapkan ta'ajuban min 'idhamiha, diucapkan karena besarnya musibah tersebut. Ad-dahiyah seperti musibah ya. Ya lal ajabi diucapkan ta'ajuban min kasratiha. Atau ya lal ma'i, yaitu ta'ajuban min kasratiha. Ya lal ma'i wal 'ushbi misalkan. Ah, kalau ini bagaimana lamnya? Ketiga munadanya muta'ajjab minhu. Lamnya fal lam maftuhah misluha. Lamnya di fathah juga. Lamnya di fathah juga. Seperti pada ya la zaidun, ya. Itu mustaghath, bukan mustaghathlah ya. Yang pada munada ta'ajjab itu. Ya la dahiyah mustaghath. Ya lal ajam mustaghath. Untuk yang ta'ajjab enggak ada ininya ya. Yang sekedar ta'ajub saja, enggak ada mustaghath, ada enggak ada apa? Yang seperti mustaghath, ada yang bihi, ada yang lahu. Atau lihat konteksnya, kalau sekedar untuk menunjukkan kekagumannya seperti itu dikatakan. Ya ladahiyah, ya lalma, ya lalajab. Falam maftuha mitluha. Seperti, ya, falam maftuha mitluha, semisal pada ya lazaidun. Boleh pula pada untuk yang muta'ajjab minhu ini kasruha, dikasrah. Ya lil ma, boleh. Ya lil ajabi, ya lil dahiyati, boleh. Bi'tibari, nah, bi'tibari annahu mustaghaslah, dengan anggapan bahwasanya itu dia sebagai mustaghaslah, bukan mustaghaf bih gitu. Kalau tadi di fathilah, di lam di fathah, karena di bi'tibari annahu mustaghaf bih, ya kan, mustaghaslah. Boleh juga di kasrah lamnya, bi'tibari annahu mustaghaslah. Wal mustaghaf mahdhuf, berarti mustaghafnya mahdhuf. Takdirnya ya la la ya la qaumi lil ajabi, gitu. Ini juga bagus. Ya la qaumi lil ajab, wahai kaumku, aku panggil kalian agar kalian merasa kagum dengan ini, misalkan. Nah itu bisa dengan dua isi ya. Gampang kan takdirnya kan? Kalau dibaca lam, lamnya dibaca kasrah, berarti mustaghafnya mahdhuf. Ditakdirkan saja ya la qaumi. Kalau di fathah ya dia mustaghaf. Kemudian mana tadi? Fayujarru ya. Fayujarru bilamin maftuhatin, maka ia dijarkan pula dengan lam yang di fathah, kama yujarru al-mustaghaf, sebagaimana dijarkan mustaghaf. Wa tu'aqibul lama fil ismi al-muta'ajjabi minhu alifun. Ya sama juga ya. Wa tu'aqibul lama fil ismi al-muta'ajjab minhu alif. Alif kadang menggantikan lam pada isim muta'ajjab minhu. Kadang terjadi ta'aqub, tanawub. Contoh ya ajaba li Zaidin. Ya ajaba li Zaidin. Di antara contohnya juga disebutkan dalam catatan kaki ucapannya Imran Al-Qais ibni Hajar ibni Hijr Al-Kindi. Wa yawma qartu lil adara matiyati faya ajaban min kuriha al-mutahammali. I'rabnya atau terjemahnya dulu ya. Wa yawma qartu, dan di hari aku sembelih, lil adara, untuk para gadis itu, matiyati, tunggangan saya yang biasa saya tunggangi. Al-matiyah itu dari, bisa diambil dari kata al-matwu, bermakna as-sair, ya, di surah berjalan dengan cepat. Ada kadang juga diambil dari al-mata, ya, al-mata, karena dia bermakna dhuhr, karena punggungnya dinaiki. Mana ar-rahilah. Di wa yauma qartu, di hari aku sembelih rahilahku, kendaraanku untuk para gadis itu. Faya ajaban min kuriha al-mutahammali, tuhai ajaban, sangat ajaib sekali dari kuriha al-kur ar-rahl biadatihi, kendaraan itu beserta perlengkapannya, al-mutahammali, yang dibawa. Maksudnya hebat, kagum gitu. Faya ajaban min kuriha, min kuriha ha itu merimatiyah, hebat ini, karena dia matiyahnya si Ibn al-Qais ini bisa melampaui tempat yang jauh, bisa dilewati, tapi dia sembelih itu untuk para azara tadi. Faya ajaban min kuriha al-mutahammali, tuhai ajaban, ajaib sekali, ya, min kuriha, dari kuriha ar-rohal, apa ar-rohal? Pelana atau yang misalnya al-mutahammali, yang dibawa. Maksudnya mungkin Allah alam, apa karena sudah sembelai dari rohalnya enggak kepake gitu. Iya kan? Aduh, ajib sekali ini. Kuriha al-mutahammali. Enggak dipakai lagi, sudah disembelai matiyahnya. Kemudian disebutkan di situ i'rabnya, lihat, cara i'rabnya ajaban munana musaghaf muta'ajjamin mabni 'ala dhamma al-muqaddarah 'ala akhirih mana min dhuhuriha al-fathah al-munasibah. Lil alif. Wal alif iwadun an lam al istighatsah, an lam al istighatsah, itu ya rabbi. Jadi wa tu'aqibu lam fil ismi al muta'ajjab minhu alif fa taqulu ya ajaba li zaidin, tuhai ajaib sekali zaid, gitu. Ya ajaba li zaidin, ya rabbi, tadi sudah dilewatkan ya. Ah, ada yang mau tanyakan? ada juga dalam contoh tadi faya ajaba min kuriha, alifnya katanya ajaba itu alif badal min ya'il dhafah, dari ya'il dhafah artinya ajabi, duhai kekagumanku, keherananku gitu. Jadi alifnya badal min al dhafah, dari dhafah. Bisa juga dari ajaba alifnya sama, badal dari ya idhafah ya mutakallim, aslinya ya ajabi itu ya ajabi, duhai rasa anehku, kagumku kepada Zaid gitu kan, ya ajabi aslinya. Ini buang apa ya-nya diganti dengan alif. Ad-dahiya itu bencana ya, musibah. Ad-dahiya bencana, musibah. Ya, sampai sini kira-kira saya pahami. Wala mumasughi ta'aqabat alif famithlu husmun dhu ta'ajjubin ulif. Dengan apa? Ya belum, setelah ini nutbah. Ya mana? Di sini mana ada enggak? Ya Zaidah, mana? Mana ya Zaidah, mana? Ya ini kan istighatsah. Wahai Zaid, tolong Amr. Kalau ya Zaidah, aduh kasihan Zaid, meninggal misalkan dia. Gak ada lagi. Nanti belum selain nih. Kalau istighatsah ada asarat ya, tadi kan tiga ada syarat. Ada ya nidaknya, ada mustaghath bihnya, ada mustaghath lahnya. Baru ini kan ada ya Zaidah li Amrin. Ya-nya ada tuh nidaknya khusus untuk apa? Istighatsah Zaidan mustaghath bi Amr mustaghath lah. Adapun pada nutbah tidak seperti itu. Tidak ada persyaratan tiga ini. Yang lain paham kan? Hasan Ramdan. Ucapan yang mana? Hadhihi lam. Oh itu hadhihi lam muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin. Kalau itu yang dalam kurung itu, dalam kurung itunya ya. Kal taji fi nahwi ya la zaidun wa ta'ajja fi nahwi ya lal ma. Sebenarnya ada lanjutannya, cuma barangkali yang enggak begitu bermanfaat saya potong. Ada lanjutannya, syafala yaridu an ad'u muta'addin min nafsihi fa kaifa udiya billam. Kemudian lanjut muqaddarin mahdhufin muqaddarin inda sibawi gitu. Tidak dikritiki dengan bahwasanya ad'u itu muta'addi dengan sendirinya. Maka bagaimana mungkin muta'addi dengan lam gitu. Enggak perlu dikatakan seperti ini. Ini babnya beda. Coba paham ya. Lanjut. Ya kalau pun ya tidak ada pengganti bagi lam, enggak masalah sih. Ya. Misalkan pakai tetap pengganti ya. Oh ya alifnya gitu ya. Ya Zaidah li Amrin. Emang ada duanya berarti ya. Sebenarnya dibuang alifnya. Apa ya-nya itu dibuang kemudian dikasih alif, ya alifnya pengganti dari lam gitu. Ya dibuang kan enggak masalah kan? Mudhofnya kan dibuang kan? Sudah lewat pembahasan munada kan? Cuma disebutkan di tempat yang lain alifnya badal dari ya alif apa? Ya mungkin sekaligus dari lam apa? Dari lam al-istighatsah itu. Iya sepertinya ganti dari apa? Lam. Ya, lanjut. Bentar. Ya. Ya, ajaba. Boleh, Pak. Munadanya. Tadi sudah disebutkan di awal-awal itu. Wanusiba nida wa innama yu'rab idza wujidat al-lam wa illa fa ka ghairihi min al-munadayat. Dia di i'rab apabila dia dapat lam. Kalau tidak ada lamnya, kalau enggak ada lamnya pun boleh berarti. Ya. Wa illa fa ka ghairihi min al-munadayat. Boleh juga, tidak ada lamnya juga. Ini enggak masalah. Mau dikatakan iwad dari lam atau pengganti dari ya. Karena kalau tidak ada lamnya tidak apa-apa. Ya. Berarti kalau misalkan tidak ada lamnya, mustaghafnya ya seperti biasa ya, Zaidu li amrin itu. Bebaslah cerita tangan itu. Tapi biasanya pada contoh ya ajaba mesti kan wahai kekagumanku ya kan. Maknanya kan dari mana demikian? Ya dari maknanya. Tadi disebutkan inna yu'rab idza wujidatil lam wa illa fa ka ghairihi min al-munada. Kalau enggak ada lamnya, ya seperti munada yang lain. Saya ya Zaidu li amrin. Loh. Hah? Ya kalau ada lifnya berarti ada lamnya. Ganti dari lam. Ganti lam. Ganti dari lamnya. Ya di tempat lain demikian. Ya. Wa innama yu'rab idza wujidatil lam wa illa fa ka ghairi. Kalau tidak ada lamnya maka seperti munada yang lain. Kemudian an-nudbah. An-nudbah lughatan secara bahasa an-nudbah dari nudibal mayyit. Nudibal mayyit idza naha alaih apabila diratapi. Wa'addada khisalah disebutkan kebaikan-kebaikannya. Aduh ini tuh udah meninggal ini tuh dulu masyaallah gini. Wa aktsaru man yatakallam bihan nisa yang sering mengucapkan ini adalah kaum wanita. Lidha'fihinna an ihtimalil masaib karena mereka lemah untuk apa? Menanggung musibah. Adapun urfan, yakni urf fi urfin nuhat. Ini di sini ada ya. Nida'ul mutafajja 'alaihi aw awil mutawajja' minhu. Ada nanti sebutkan ini mah. Ya, kita baca saja. Malil munada ja'al liman dubin wa ma nukira lam yundam wa la ma ubhima wa yundamul mawsulu billadhi ishtahar ka bi'ra zamzamin yali wa man hafar. Zamzam itu zamam. Yang dirubah mimnya menjadi jadi zamzam. Sebutkan di tempat yang lain. Malil munada ja'al liman dubin. Hukum yang ditetapkan pada munada jadikanlah untuk hukum mandub dalam hal i'rabnya seperti mabni di atas dhammah. Kapan? Ketika munadanya mufradul alam nakira maksudah mansub. Ketika dia apa? Mudhaf atau syabibil mudhaf. Nah itu. Di sini malil munada ja'al lim mandub. Apa yang hukum yang ditetapkan untuk munada jadikanlah untuk mandub. Ini mengisyaratkan bahwasanya al mandub laisa munada. Mengisyaratkan demikian gitu. Bahwasanya mandub itu beda dengan munada. Kata Al-Khubari wa huwa kadzalik, memang demikian gitu. Li'annahu lam yutlab iqbalu, karena pada munada mandub yang diseru tidak diminta datang. Iya. Amin thamma ajazu nadbal mudhaf li dhamiril mukhatab. Oleh karena itu dari sana mereka ahli nahwu membolehkan nadmal mudhaf, menadab, meratapi, memanggil dengan panggilan ratapan atau kesedihan. Al mudhaf isi mudhaf yang didhafahkan li dhamiril mukhatab, kepada dhamir mukhatab. Sedangkan pada munada yang biasa enggak boleh. Munada biasa diarahkan kepada munada mudhaf yang didhafahkan kepada mukhatab, tapi pada mandub ini boleh. Seperti wa tu ghulamaka, wa ghulamaka. Aduh, kasihan ya ghulammu meninggal misalkan. Ma'aman ini da'i. Padahal di sini tidak boleh dipanggil kalau dengan nida yang biasa. Ya ghulamak enggak boleh. Karena didhafakan kepada dhamir. Tapi pada munada mandub ini boleh. Hanya saja wa naqala al-Faridhi an al-Faridhi menukilkan dari Ibnu Ya'ish annahu munada. Pasti itu munada juga. Dipanggil untuk diratapi atau disedihi atau dikasihani atau dikeluhi. Kalau dikata dua ghulamak Maksudnya aku panggil engkau hulam untuk aku apa? Untuk mengasihani, meratapi atau semisal itu. Meratapimu atau menangisimu atau semisalnya. Kata wayumkin, katanya wayumkin al-jam'u bima saraha bir-radhi, dan bisa dijamak, dikumpulkan dengan apa yang ditegaskan oleh ar-radhi min annahu munada majazan la haqiqatan, itu munada majazi katanya, bukan haqiqi. Kalau ini enggak apa-apalah antum pilih yang mana. Ditetapkan sebagai munada pun enggak apa-apa. Sebuah Zaidan misalkan. Zaid meninggal misalkan. Nanti wa Zaida, aku panggil Zaid untuk meratapinya gitu. Aku seru nama Zaid untuk apa? Meratapinya. Enggak masalahnya. Untuk apa? Menangisinya atau yang semisalnya. Nanti akan sebutkan makna dari apa? An-nudbah. Malil munada ja'lil limandubin. Apa ya hukum-hukum, hukum-hukum apa saja yang ada pada munada, tetapkanlah untuk mandub. Wa ma nukira lam yundab. Nah ini. Apa yang nakiroh tidak boleh yundab. Dinadabi, dinatapi, dikasihani, di ya dipanggil dengan panggilan kesedihan, ratapan. Wa la ma ubhima, tidak pula isim yang mubham, tidak diperbolehkan untuk dinadabi. Dinadabi aja ya. Bahasa mana dinadabi? Karena tujuan dari nudbah adalah, kenapa enggak boleh yang nakiro dan mubham untuk ditangisi, diratapi, disedihi, dikeluhi. Al-i'lam. Al-i'lam li'azamatil mandub, untuk memberitakan kebesaran, kemuliaan yang diratapi itu. Yang ditangisi itu. Wa idharu ahammiyati, dan untuk menjelaskan, menampakkan pentingnya posisi dia, au syiddatihi, atau kekuatan dia, au atau masih ada au, awil ajiz an ihtimali ma bihi, atau diratapi untuk menunjukkan, memberitakan al ajiz, kelemahan an ihtimali ma bihi, kelemahan untuk memikul apa yang menimpanya. Wa fiha izharul huzn, dan di dalamnya ada penampakan kesedihan, waqilatus sabr, dan kurangnya kesabaran umumnya, sehingga sesuatu yang hendak diberitakan kebesarannya, ditampakkan posisi pentingnya atau kehebatannya, atau yang dirasakan berat untuk dipikul, ya sesuatu yang tentunya ya ma'rifah gitu, bukan sesuatu yang masih nakir ataupun enggak jelas. Di sini ada faedah. Ma'ubhima i'rabnya ya 'athfun 'ala dhamir al-mustatir, ya ma'tuf kepada dhamir mustatir yang ada pada yundab. Boleh. Boleh tidak di situ mengatufkan isim zahir kepada dhamir? Boleh tidak? Ada rinciannya sudah lewat. Iya. Kalau ada apa? Ada fasal kan? Iya. Ada fasal. Di sini boleh, kenapa? Karena ada fasal itu la, itu lam yundab huwa, kembalinya huwa, huwa kembali kepada ma mausula, alladzi nukira lam yundab huwa, kembali kepada ma, wala ma ubhima. Di sini ma diatofkan kepada dhamir yang ada pada yundab, pada mahalnya rafa, berarti ma-nya. Boleh kok, boleh sih diatofkan isim dhamir kepada dhamir mustatir pada yundab, boleh. Kenapa? Karena misah itu la. Ya. Ala haddin, ini sesuai dengan batasan ayat ma asyrakna wala abauna. Diatofkan isim beraba kepada dhamirna, boleh karena ada pemisah la. Sama juga ini. Kemudian wa indabul mausulu billadzi syahr. Adapun isim mausul kan mubham, ya kan? Bisa juga diratapi atau yang semisalnya billadzi syahr, dengan sesuatu yang sudah masyhur. Silahnya sudah masyhur. Ini aslinya billadzi isyhara bih. Billadzi isyhara bih. Kok boleh dibuang huruf jarnya? Boleh. Itu ha aid, kembali kepada alladzi, boleh. Fa hudzifal aid li jarrihi bi majrul mausul. Boleh di situ aidnya ha yang kembali kepada alladzi untuk dibuang karena ia dijarkan dengan sesuatu yang semisal dengannya mengejarkan isi mausulnya. Billadhi, ya kan tuh? Billadhi isyarabi. Wa isyarabu mimma tashrabun. Ini minhu. Ini juga sama. Billadhi isyarabi. Karena dia dijarkan dengan huruf ba, yang ini huruf ba mengejarkan apanya? Mausulnya. Wa in lam yattahid amilu al-harfaini. Meskipun amil dari dua huruf ini berbeda. Beda kan? Amilnya bih yang mahdud isyara. Amilnya billadhi adalah yundab. Beda kan? Ada khilaf. Ya. Wa in lam yattahid amilul harfaini li'annahu ghairu syaratin 'inda al-musannif, karena menurut musannif tidak dipersyaratkan agar amilnya satu. Yang penting huruf jarnya sama ya sudah. Enggak apa-apa gitu. Kama naqalahu anhu Asy-Syatibi, sebagaimana ditukil oleh Asy-Syatibi darinya afadahu As-Suja'i. Itu faedah disebutkan oleh As-Suja'i dan disebutkan oleh Al-Khubari dalam syarahnya. Jadi billadhi ishtahara bih. Ya. Ishtahara ba tadinya. Kabira Zamzam contohnya ya. Mausul yang dinadbi diratapi yang berupa isi mausul bersama silah yang masyhur adalah seperti Bira Zamzam. Yang datang setelah wa man hafar. Yang ia datang setelah duhai orang yang menggali sumur zamzam. Aslinya wa man hafar bi'ra zamzam. Itu maksudnya. Seperti bi'ra zamzam yang datang setelah wa man hafar. Berarti apa aslinya? Wa man hafara bi'ra zamzam. Duhai orang yang menggali sumur zamzam. Ratapan. Kesedihan. Ekspresi gitu ya. Kesedihan. Gitu kan? Al-mandub huwa al-mutafajjah alaih. Al-mandub maknanya al-mutafajjah alaih. Al-mutafajjah alaih. Makna tafajju adalah izharul huzan, sudah lewat. Wa izharul huzan. Izharul huzan wa qillatu izharul huzni wa qillati as-sabr. Inda nuzuli hadithin. Menampakkan kesedihan, kekurangan sabaran ketika datang musibah. Kadang sekedar ungkapan kesedihan saja. Tidak ada ratapan di situ. Al-mutafajjah alaih. Yakni sesuatu yang diratapi, di apa, sedihi, ditangisi. Contoh. Disebutkan di sini ada catatan nomor 3. Al-mutafajjah alaih nomor 3. Lifaqdihi haqiqatan aw tanzilan manzilatal mafqud. Sesuatu yang ia diratapi. Lifaqdihi haqiqatan, karena emang dia mati secara hakiki, hilang, mati, lenyap, binasa, halik. Aw tanzilan manzilatal mafqud, atau diposisikan ia seperti orang yang sudah mati, yang tidak ada. Seperti Umar ketika diberitakan kepada beliau, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ya, tentang terjadinya paceklik, kekeringan yang berkepanjangan yang menimpa sebagian orang Arab. Umar mengeluhkan dirinya sendiri. Umar tidak ada. Maksudnya seperti kayak Umar gak ada gitu. Mengapa sebagian masyarakatnya tertimpa demikian? Dia mengeluhkan diri sendiri. Umar telah mati gitu. Paham maknanya kan? Ini ditanzilan manzilatan mafkus, seolah-olah dia tidak ada. Karena terjadi menimpa sebagian apa? Masyarakatnya hal-hal tersebut. Itu menunjukkan masyaallah kesungguhan beliau di dalam apa? Menegakkan keadilan, kesejahteraan kepada masyarakatnya. Ketika didapati kesulitan, beliau menyesali dirinya sendiri. Seolah-olah Umar sudah mati nih, Umar sudah mati. Wa Umarah. Al-mandub huwa al-mutafajjah alaih. Al-mandub adalah sesuatu atau orang yang diratapi, ditangisi. Dan makna tafajjuh sendiri adalah izharul huzn. Ya tadi, izharul huzn, menampakkan kesedihan, mengekspresikan kesedihan dan menambahkan qillatus sabr, kurangnya kesabaran ketika apa datang hadis. Nahu wa zaidah duhai zaid, kasihan sekali ya, seperti zaid kena musibah atau zaid meninggal ya. I'rabnya ya wa harfu nida mabni ala sukun, zaidah sebutkan di situ juga, munada mandub tambahkan ya. Kalau tadi munada mustaghaf, sekarang apa? Munada mandub. Mufradun alam mabni ala dham al-muqaddar ala akhirih, mana min zuhuriha al-fathah al-munasibah lil alif fi mahalli nasbin wal alif lin nudbah. Jadi alifnya untuk nudbah. Wal ha li sakt, ha-nya untuk saktah biar panjang. Wa zaidah, bisa orang meratapkan kayak gitu dipanjangi. Apa maksud kita? Hah, kalau meratapi? Aduh Zaid. Panjangin ianya aja ya. Wal mutawajja' minhu, yang kedua, makna al-mandub selain tadi yang pertama al-mutawajja' alaih, sesuatu yang diratapi, adalah al-mutawajja' min, sesuatu yang dikeluhi. Dikeluhi kali ini. Yang saya ulangi, jadi tadi al-mutawajja' tadi dan al-mutawajja' tadi al-mutawajja' ya, karena al-mutawajja' al-mutawajja' imma sababul alam, ada kalanya yang dikeluhi sebab penyakitnya, sebab sakitnya, seperti gawa musibatah duhai beratnya musibah yang menimpaku misalnya. Musibah kan sebab dari sakit, iya kan? Musibah terjadi tabrakan, setelah itu sakit kakinya, tangannya, kepalanya. Nah itu apa? Sababul alam yang diratapi. Wa musibatah wa husnah, duh sedih sekali aku misalkan. Wa imma mahalluh, kadang yang dikeluhi tempat dikenai sakit, tempatnya ada sebabnya. Seperti wa zahrah, duh sakit sekali punggungku, kejendor pintu habis makan, keperhatian di atas ada meja. Pernah gak kayak gitu? Gue bangun, oh ceduk, aduh wa zahrah. Wa ra'sah, duhai sakit sekali kepalaku ya. Wa qila hadza isma al-mutawajja' lah, ada yang mengatakan kalau yang dikeluhkan adalah tempatnya, tempatnya bukan sebabnya, maka ini disebut dengan mutawajja' lah. Mutawajja' lah kata al-Hubari. Ya rabbnya tafaida wa dhahrah. ظهرا ظهرا منادى مندوب مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على آخره يا منع من ظهورها الفتحة المناسبة للألف المقلوبة عن ياء المتكلم والألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هم يعني walhali sakit, hanya sakit. Jadi dhahra lihat munada mandub mudhaf, kalau mudhaf mansub ya kan, tapi tanda nasabnya fathah yang muqaddarah ala akhirih, di atas akhirnya. Kok muqaddarah padahal fathah qara'nya ya, yang menghalangi munculnya fathah aslinya adalah fathah penyesuaian dengan alif yang dibalik dari yang mutakallim aslinya ya dhahri, aduh sakit sekali punggungku ya. Wal alif al maqlu al munqalaban ya al mutakallim, alif sedangkan alif yang dibalik dari yang aslinya ya mutakallim itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih, hanya untuk saktah. Untuk apa? Saktah. Ya. Nah, seperti itu ya rabbnya. Bisa ya rabbnya juga. Ya. Kemudian Walain dabu illa al-ma'rifah. Tidak boleh diratapi, dikeluhi kecuali isim yang ma'rifah. Yakni bil alamiyah atau bil idhafah. Ma'rifahnya dengan alamiyah atau idhafah. Atau bis silah al-mustahirah. Ataupun dengan silah yang masyhur. Silahnya sudah masyhur. Bisyurut al-khuluwi min al. Dengan syarat agar silahnya kosong dari al. Berarti silahnya bukan dengan yang al. Selain dengan al. Sebagaimana itu pada munada, ya, alamiah, idhafah, ya, sila yang masyhur dengan syarat sila tersebut kosong dari al. Sebagai pada munada yang lain, walain dabu illa ma'rifah. Tadi macam-macam ma'rifah sudah kita lewatkan. Alamiah, idhafah, sila yang masyhur dengan syarat kosong dari al. Sebagaimana pada munada. Kenapa tidak boleh diratapi dari isim kecuali yang ma'rifah? Lifawati gharadhi an-nudbah. Sudah sempat tadi lewatkan. Wa huwa i'lam bi'azamatil mandub. Wa hadha fil mutafajja alaih. Fayajuzu wa musibatah. Wa in jahilta al-musibata. Qila mitluhu al-mutawaja'lah. Kawa zahrah lakin yumkin anna mudaf. Liya imtakallim al-mahduf. Ya. Dah? Belum. Ya, ini alasannya kenapa harus ma'rifah. Lifawati gharadhi nudbah. Kalau bukan ma'rifah, tapi nakirah misalkan, maka hilang tujuan dari nudbah. Apa itu tujuan dari nudbah? I'lam. Al-i'lam bi'adzabatil mandub. Memberitakan kebesaran, kemuliaan al-mandub yang diratapi. Wahwa fil mutafajja alaih. Dan itu pada mutafajja alaih yang sudah lewat tadi. Ya. Maka fayajuz boleh dikatakan wa musibatah. Ya. Wa musibatah. Wa in jahilta al musibah. Meskipun kau tidak tahu musibah. Nggak tahu ada yang kurang, saya tulisnya ya, cek lagi lah. Wa mitlu al mutawajjalahu, yang misalnya adalah mutawajjalah seperti wa zahrah, wa zahrah. Ah, saya ulangi ada yang ini bacanya kurang pas tadi ya. Li fawati gharadhi an nudbah wal i'lam wa huwa al i'lam bi 'azabati al mandub wa huwa fil mutawajjal. Syarat ini, nah ini saya baru paham sini. Syarat ini itu harus ma'rifah. Ini dikhususkan syarat ini pada mutafajjah alaih. Faham? Ya, ya terpaham ini. Syarat ini yaitu agar dia ma'rifah diterapkan pada mutafajjah alaih. Sehingga pada mutawajjah lah boleh untuk nakirah. Dengan dikatakan wa musibatah. Duhai musibah yang sangat besar. Ya. Wa injahilta al musibah. Meskipun kita tidak tahu musibahnya seperti apa. Jelas musibah lah terjadi lah. Yang tidak tahu. Artinya, aduh musibah. Diberita ada musibah menimpa misalkan ini aduh dia meratapi wa musibatah nakirah dua satu musibah yang berat besar gitu. Belum tahu boleh kenapa karena ini bukan mutafajjah alaih iya kan ya pada mutafajjah apa ini minhu ya mutawajjah minhu wa mitluhu yang semisal mutawajjah minhu adalah mutal mutawajjah lahu juga tadi yang dikeluhkan tempatnya wa zahrah tapi kalau seperti ini wadhahrah mungkin untuk dibawa kepada ma'rifah karena alifnya adalah ya yang dibalik menjadi alif sehingga kalau mutawajjah lah enggak masuk ya mutawajjah minhu ya muskawa musibatah ya adapun pada yang mutawajjah lahu itu bisa dibawa kepada ma'rifah karena alifnya dibalik dari ya. Jadi wahada fil mutafajjah, wahada syarat maksudnya kasih gitu. Wahada syarat kasih tahu biar jelas. Sana enggak ada. Paham ya? Falain dabun nakirah sehingga tidak boleh dinadbi, diratapi an-nakirah. Sebutin di sini juga ada hadza fil mutafajjah alai ini syarat pada mutafajjah alai. Amma al-mutawajjah minhu fayajuz. Adakan kaqulika wa musibata wa huzna turidu musibatahu ya, wa huznan ghair muayyanaini, turidu musibatah, engkau menghendaki musibahnya, wa huznan ya ghair muayyanaini, dan kesedihannya tidak tentu gitu, kesedihan akan apa gitu, musibah apa yang menimpa, wa sababu adami nadbi nakirah, wa sababu adami nadbi an nakirah, sebab tadi tidak bolehnya meratapi nakirah pada mutafajjih alaih, anna nadba, ah ini bahwasanya nadb ta'zimun wa idharu ahammiyatihi wa la ta'tayani, dan itu tidak dihasilkan, tidak mungkin bersama nakirah, tidak pula bersama yang mubham. Jadi kalau dikatakan wa ra'sa, maksudnya apa? Andubu ra'si lima yusibuhu min waja', aku sebut, aku panggil kepalaku ya, karena apa yang menimpanya dari rasa sakit. Ya terjemahannya kayak gitu, bukan terjemahannya kayak gitu terjemahannya sih, bukan ya. Bukan aku panggil kepalaku yang sekretar ini saja biar. Kalau kepalanya, aduh sakit kepalaku gitu. Ya. Paham enggak ini? Paham ya. Suara qol ya. Mutawajjih alai dengan ya beda. Ya. Kalau al mutawajjih alai tadi sebutkan definisi maknanya tadi. Menampakkan atau terjemahnya aja ya. Al mutawajjih alai, nida'ul mutawajjih alai adalah menyeru orang yang diratapi. Ya. Menyeru orang yang diratapi, ditangisi. Kalau mutawajjih alai memanggil, berarti dikeluhi, sesuatu yang dikeluhi gitu, enak kayak gitu ya. Kalau tadi diratapi, ditangisi, kalau ini dikeluhi. Bisa belum membedakan maknanya? Ya. Dalam contohnya kan beda tuh. Wa zaidah. Ya. Duh, menampakkan kesedihan gitu loh. Iya. Aduh. Kasihan sekali Zaid, beliau meninggal misalkan. Iya. Kalau tawajjih di wabahru, aduh sakit sekali ke punggungku, ya. Ada beda. Iya, ada beda. Tafajja'ta 'alai berarti engkau mengekspresikan kesedihan. Iya, atasnya. Kalau tawajja'ta minhu, engkau merasakan sakit gitu. Merasakan sakit. Ya, karenanya. Gimana? Oh, minhu sama lahu. Kalau minhu itu sebabnya. Kita lewat. Kalau lahu mahalnya yang dikeluhkan. Kalau mutawajjih minhu itu apa? Yang dikeluhkan, yang dipanggil itu sebabnya. Cuma wa musibatah. Musibah kan tempat sakit, sebab sakit, ya kan? Aduh, musibah yang berat gitu kan. Tapi jangan dipraktekin, sabar antum. Iya. Kalau ya kalau dia mengeluhnya kepada Allah ya enggak apa-apa. Ya Allah, musibah yang menimpa saya berat ya Allah. Ya. Kayak al-anni masani dhurru anta arhamur rahimin kepada Allah ya, kepada manusia. Nabi siapa itu? Yakub kan? Nabi apa? Ayub kan? Anni masani dhurru anta arhamur rahimin kepada Allah. Rasulullah juga pernah wa ra'sah itu kan? Atau wa dhahrah itu. Kalau dari al-mutawajjih minhu yang dipanggil, yang dipanggil itu sebabnya, yang dikeluhi sebabnya. Kalau mutawajjih lahu tempatnya, tempat sakitnya itu. Jadi wa ra'sa, wa dhahra, wa yada, dan seterusnya dikiaskan. Walain dabu illal ma'rifah, tidak boleh diratapi kecuali yang ma'rifah, dikeluhi kecuali yang ma'rifah. Dan mungkin ini pendidikasnya, falain dabu illal ma'rifah, tidak boleh diratapi atau yang semisal itu, ditangisi. Kalau ratapan kan haram ya, ditangisi, tangisi, disedihi ya wajar. Kecuali yang ma'rifah. Falatun dabu an nakirah, dan nakirah ya tidak boleh. Faliqal, sehingga tidak boleh kata warajulah, aduh sayang sekali seseorang yang mati. Ya. Walal mubham, ataupun yang mubham tidak boleh. Seperti isim isyarah. Contoh wahadah enggak boleh. Isi mausul juga enggak boleh. Domir juga enggak boleh. Wa anta enggak boleh. Ya. Isi mausul pun enggak boleh kecuali in kana khalin min al. Isi mausulnya kosong dari al. Selain dengan al. Washtahara bisilah, dan isi mausulnya sudah masyhur dengan silahnya. Seperti ucapan mereka orang Arab, wa man hafara bi'ra zamzamah. Ya. Itu kayak kesan sekali. Ya, orang yang menggali sumur zam-zamah. Enggak tahu kisahnya bagaimana, apakah yang menggali mendalami ini mati gitu. Sehingga diratapi wa man hafara bi'ra zam-zamah. zamzama mudhafil majrur wa alamatu jar al kasra al muqaddara ala akhirih mana min dhuhriya al fathah al munasabah al munasibah lil alif wal alif li nudbah wal ha li sakta. Ya, di akhirnya itu ya, nanti akan ada pembahasannya juga ya. Di mana ditambahkannya alif gitu kan, nah, nanti ada pembahasannya, ada insyaallah nanti. Kemudian atau kalau antum zamzama itu bisa dengan dua sisi, bisa dijadikan muzakkar kalau dibawa kepada mana qalib, qalib juga sumur, cuma anak tidak bisa menghadirkan sekarang, lupa. Sumur itu namanya macam-macam, cuma ada bedanya, ada sumur yang cetek, sumur yang dalam, beda-beda namanya, banyak, ada lima atau berapa gitu. Kalau jub itu sumur yang dalam, fi ghayabatil jub, ada bir, ada qalib, ada yang lainnya. Nah, dia bisa zam-zam itu mudzakkar kalau dia dibawa kepada mana qalib, qalib mudzakkar ataupun al-makan. Kalau seperti itu, kalau dia mu'annath, maka dia kalau mudzakkar maka munsharif, ditakdirkan padanya kasrah al-jar. Kenapa ditakdirkan? Limunasabati al-alif, karena untuk menyocoki alif maka di fathah. Aw mu'annatha, atau dia mu'annath zam-zam seperti al-bi'r, dibawa kepada al-bi'r, bi'r mu'annath ya, wa bi'rin mu'attalatin qasrin masyid. Ya. Maka dia fa ghairu munsharif wa munsharif. Kalau muannats fa munsharif. Ya. Alami dengan ta'nits. Wa munsharif bagaimana berarti? Wa tuqdar fi al-fathah, berarti ditakdirkan pada fathah. Fathahnya, fathah i'rabnya itu ditakdirkan. Adapun fathah yang ada itu fathah al-munasabah. Paham ya? Paham kan? Ma lil munada ja'li mandubin wa ma nukira lam yundab wa la ma ubhima wa indabul mausulu billadhi syahar ka bi'ra zamzamin yali wa man hafar. Apa dari hukum yang ditetapkan pada munada, jadikanlah pada mandub. Ya, sesuatu yang diratapi, dikeluhi. Wa ma nukira, adapun isim-isim nakirah tidak boleh di apa ratapi. Walama ubhima, tidak boleh isim yang masih mubham. Isim-isim mausul kan mubham. Ya. Isim-isim isyara juga mubham. Ya kan? Nama isim isyara dengan isim mausul itu kan? Mubham kan? Betul tak? Karena dia kaitnya isim isyara dengan apa dia ma'rifah? Nah, dalam isyara ilahinya ya kan? Isyara kepada sesuatunya. Kemudian isim mausul ya dengan silahnya. Wa inda bil mausul billadhi syahr, boleh diratapi isim mausul yang billadhi syahr dengan sila yang masyhur, seperti bi'ra zamzam yang datang setelah wa man hafara bi'ra zamzam. Ya. Ruwet enggak ini? Enggak kan? Ya. Adawatnya di sini wa. Itu masalahnya. Boleh enggak ya? Sudah lewat ya? Sempat sedikit kan? Boleh kapan? Ketika tidak terrancukan dengan nida biasa. Ya, dengan nida yang mahab. Ya. Masalahnya wa. Boleh juga ya, tapi dengan syarat agar tidak tersamarkan dengan nida yang murni. Murni tidak ada makna ratapan di situ. Kemudian wa muntahal mandubi silhu bil alif matluha in kana mithlaha hudhif كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل ومنتهى المندوب سله بالألف. Akhir dari mandub, gak usah ditanya ya mandub itu apa, jangan dibayangkan gorengan, itu orang lapar itu. ومنتهى المندوب, karena sudah jam segini kan biasanya jajan itu ya, mandubnya lupa mikirnya, perutnya udah perih nih. Wa muntahal mandubi silhu bil alif, akhir dari mandub sambunglah bil alif jawazan, jawazan tidak wujuban. Akhir di sini bisa hakikatan seperti yang sudah dilewatkan tadi. Ya Zaidah, akhir hakiki dari dal, dari dal, dari zaid adalah dal ya kan? Akhir tambahin alif. Ya Zaidah, wa Zaidah tuh. Bisa juga hukman akhir tapi secara hukum seperti mandub yang berupa silah mausul itu. Fa'innaha fi hukmil akhir. Fa'innaha fi hukmil akhir. Sunya dia pada hukum akhir. Tadi kan wa man hafara bi'ra zamzamah, itu hukum akhir dari man itu. Secara hukum akhir juga dia. Ini kan mandubnya kan man, ya kan? Kok kenapa tidak ditambahkan man dengan dikatakan wa mana, tidak? Tapi di akhir, tapi secara hukum. Iya. Paham ini ya? Ada yang apa? Muntaha yakni haqiqatan, ada yang muntaha hukman. Akhir dari mandub sambunglah jawazan secara boleh dengan alif. Wa zaida, wa amra, wa hinda. Tentunya setelah di fathah. Ya, setelah di fathah sebelumnya. Ba'da fathih. Setelah di fathah akhirnya. Di fathah dulu. Baru kasih alif. Zamzam. Asyan bi'ro zamzamin. Iya kan? Majrur dengan idhafah bi'r kepadanya. Ah, ketika ditambahi alif di fathah dulu. Untuk menyesuaikan dengan alif. Ya, jadi. Tadi bil alif ba'da fathihi. Setelah di fathah akhirnya. Sawa unakana alaman, sama saja pakai alam bentuknya. Contoh dalam potongan Bashir memuji Umar ibn Abdul Aziz, wa qumta fihi bi amrillahi ya Umara, alam kan, wa qumta fihi bi amrillahi ya Umara, engkau tegakkan kekhilafahan dengan perintah Allah wahai Umara, meratapi kematian Umar. Ya, atau mudhaf. Atau mudhaf. Oh ya, mudhaf juga bisa. Wa abdal malika. Am ajiz murakab. Atau bagian akhir dari murakab. Turakab tar murakab masji. Contoh wa ma'di kariba. Gitu. InsyaAllah paham ini. Wa ma'di kariba. Nah. Jadi muntaha akhir dari isim yang mandub sambunglah dengan alif. Matluha in kana mitlaha hudif. Matluha maksudnya alladhi qablaha, gitu. Sebelum alif yang ditambahkan ini, in kana mitlaha, apabila sebelum alif yang ditambahkan ini alif juga, gitu. Paham enggak? Hudif, maka yang sebelum alif tambahan ini dibuang agar tidak double alifnya. Paham enggak? Matluha in kana mitlaha hudif, yani matluha alladhi qablaha, maksudnya apa yang sebelum alif, alif nudbah, ya, apabila apa yang sebelum alif nudbah ini alif, semisal alif nudbah, maka alif ini dibuang, gitu. Insyaallah nanti dengan contoh paham lah ya. Jadi kalau nudbahnya pada isimnya akhirnya alif kan, tambah alif lagi berarti kan, nah akhir isim tadi dibuang, alifnya tadi dibuang, itu maksudnya. Matluha maksudnya alladhi qoblaha, matluha alladhi qoblaha, yaitu akhir dari mandub. Apabila akhir isim mandub itu alif, semisal alif yang ada pada nudbah, maka alif tersebut dibuang, gitu. Hudif khobar dari matluha, huwa kembali kepada matluha. Kenapa alasan dibuang? Karena la yumkin ijtima alifain, tidak mungkin untuk berkumpul dua alif sekaligus. Kadzaka tanwinul ladzi bihi kamal min silatin aw ghairiha niltal amal. Demikian pula. Demikian pula maksudnya ka hadzi mithli al alif. Seperti dibuangnya alif adalah tanwin. Coba dibuang. Demikian pula tanwinul ladzi bihi kamal. Tanwin yang dengan tanwin tersebut kamal. Sempurna itu mandub. Dibuang tanwinnya. Paham enggak? Ya. Min silatin, min di sini bayaniyah menjelaskan makna allazi. Min silatin au ghairiha. Demikian pula yakni membuang seperti halnya membuang alif. Juga tanwin dibuang. Alladzi tanwin dari isim yang berupa silah tuh. Min silatin. allazi min silatin aw ghairiha gitu bihi kamal itu. Jadi minnya bayaniyah menjelaskan mana allazi yang masih mubham itu. Demikian pula membuang tanwin dari gitu loh. Dari allazi bihi kamul. Dari yang dengannya sempurna mandub berupa gitu silah atau selain silah nilta al amal, dengan itu engkau telah mendapatkan angan-anganmu. Ya nanti coba kita baca jelasnya, nanti bisa balik situ lagi biar lebih jelas. Seperti ya wa man nasara muhammadah aslinya apa? Man nasara muhammadan kan? Ada tanwinnya enggak? Ada. Ah, dia dibuang tanwinnya sehingga jadilah Nasara Muhammadah itu. Demikian pula membuang tanwin dari isim yang dengan isim tersebut, berarti dari isim yakni silah gitu loh. Membuang tanwin dari silah atau selain silah dari mandub gitu, silah dari mandub begitu. Ya. Contoh wa man nasara Muhammadah tadi dibuang tanwinnya. Bukan Muhammadan ha. Ya enggak bisa ketemu sukun dengan sukun, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi makna tadi perhatikan lagi, demikian pula maksudnya ka hadzi al alif, sebagaimana pembuangan alif juga tanwinu allazi. Ya. Pembuangan alif pembuangan tanwin. Tanwin i'rabnya mubtada muakhar. Ya, kadzaka itu khabar muqaddam. Demikian pula yakni seperti pembuangan alif tanwin. Pembuangan tanwin dari allazi silah, dari silah atau selain silah yang dengannya mandub itu sempurna. Tuh, silah kan menyempurnakan mandubnya. Mandubnya di sini apa berupa? Si mausul. Iya. Di sini au ghairiha ini mencakup syamil akhar, mencakup yang lainnya. Al-mufrad. Yang mufrad contohnya wa zaidah. Ya. Wa ghairiha matuk mana? Allazi ya, matuk pada allazi. Membuang tanwin dari allazi itu silah dari isim mausul, dan juga membuang tanwin dari selain silah isim mausul, berarti masuk di dalamnya membuang tanwin dari mufrad. Contoh wa zaidah. Dan juga akhir dari mudhaf ilaih wa ghulama zaidah, juga dari mutawwal. Mutawwal itu syabih bil mudhaf. Wa tali'an jabalah, dan juga dari ajiz al murakkab tarkib al masji wa ma'di karibah. Saya ulangi, yalhaqu akhir al munada al mandub alifun. Belum dibaca ini ya, belum diulangi ya, bukan diulangi, belum dibaca ya. Ya, yalhaqu akhir al munada al mandub alif. Alif mengikuti akhir munada mandub. Nahwa zaidah la tab'ad. Aduh Zaid, la tab'ad, jangan kau mati. Orang-orang rata kan kayak gitu adanya. Ada ba'uda yab'udu, ada ba'ida yab'adu. Kadang maknanya sama dengan ba'uda, kadang maknanya halaka, mata. Fabu'dal gitu kan. Lil qawmi zalimin, binasa kaum yang zalim. Wa yuhzaf ma qablaha in kana alifa, dan dibuang akhir dari isim mandub kalau. Wa yuhzaf ma qablaha, saya ulangi, dan dibuang apa yang sebelum alif nudbah, apabila sebelum alif nudbah ini alif juga. Contoh ketika meratapi orang yang namanya Musa. Musa akhirnya apa? Alif kan? Maka dikatakan wa Musa, alifnya Musa dibuang. Ya. Yeah. Yang ditetapkan alif nudbah. Aduh, kasihan sekali Musa. Fa hudhifa alif Musa, dibuanglah alif Musa, wa ata bil alif lidalalah ala nudbah. Kemudian bisa juga baca utia, didatangkan alif untuk menunjukkan kepada makna nudbah. I'rabnya Musa munada mandub. Mufrad alam, i'rabnya seperti munada biasa. Mufrad alam mabni ala dhamma al-muqaddar, cuma di sini katanya mabni ala dhamma al-muqaddarah, Ya, di sini sebagian ahli nahwu ada yang menyamakan gitu istilahnya. Ketika untuk yang mabni juga kadang dikatakan ala dhamma al-muqaddarah, kadang ala dhamma al-muqaddar. Sebagian demikian. Kadang si bawah juga demikian kadang gitu ya. Sebagian ada yang ketat, pokoknya kalau misalkan mabni isinya ala dhamma al-muqaddar. Kalau mau ala dhamma al-muqaddar. Tapi di sini muallik Syekh Muhammad Wahidin sepertinya ya. Dikasih tak juga. Sehingga kalau sekali kan enggak mengapa. Karena sebagian pun menggunakan demikian ala dhamma al-muqaddarah tuh. Lita'adzur ala alif al-mahdufah. Karena terhalang di atas alif ya, dhamma tersebut tidak bisa muncul karena ta'adzur. Dan adanya dhamma yang ditakdirkan adalah pada alif yang dibuang lil-tiqai sakinaini, karena pertemuan dan sukun, sukun pada alif yang pertama dan kedua. Fi mahal nasbin wal-alif lin-nudbah, untuk ratapan. Wal-ha lis-sakt, untuk saktah. Bisa orang meratapkan panjang suaranya ya. Ya kalau ratap jangan diamalkan, sekedar tahu saja. Ini tuh ratapan kalau kita baca kalamul Arab tuh. Ya ratapan juga, ya kalau ratapan dilarang ya, ada yang bentuknya tadi menaruh rasa iba, kesian, menampakkan sedihan ya gak apa-apa. Kalau meratap itu yang dilarang, niyahah ya yang dilarang. Kaqaulika wa Musa fuhudhifa alif Musa wa ata bil alif lidalala ala nudbah. Aw kana tanwinan, atau akhirnya tanwin. Fi akhir silatin atau ghairiha, apakah tanwinnya di akhir silah, silah jumlah silah atau selainnya. Contoh wa man hafara bi zamzamah, dibuang ya tanwinnya asal zamzamin mudhaf ilai dari bi'r. Dan juga pada selainnya, contoh ya ghulama zaidah, ya zaidah, dan seterusnya. Itu makna dari apa, wa muntahal mandubu silhu bil alif jawazan, kalaupun tidak disambung enggak apa-apa, cuma ya seringnya demikian, disambung dengan alif ya. Lebih puas sepertinya ya. Pelampiasan ekspresi kesedihannya itu panjang sih. Wa muntara al-mandubi silhu bil alif matluha in kana mithlaha hudhif kadzaka tanwinul ladzi bihi kamal min silatin aw ghairiha niltal amal. Dengan itu engkau telah mendapatkan angan-anganmu, lengkap saja itu. Sudah lebih 1 menit. Tadi mau tepat 1 lagi. Sudahlah, cukup insyaallah. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Oh, itu. Wa huwa kadzalik li'annahu lam yutlab bi'iqbaluhu. Wa min thamma ajazu nadba al-mudhaf li dhamir al-mukhatabi kawa ghulamaka ma'a man'i nida'ihi. Hal di sini. Wa naqala al-Faridi 'an ibn Ya'ish annahu munada wa yumkinu al-jam'u bima sarraha bihi ar-Radi min annahu munada majazan la haqiqatan. Sudah kan? Hah? Yang mana yang awal? Hah? Amin sama ajazu nadal mudhaf li dhamir al mukhatab. Li dhamir al mukhatab kawa ghulamaka ma'a man'i nida'ihi. Sudah kan? Ya, yang lain tadi. Mana, Mam? Sudah terwakili. Apa? Itu. Jadi disebutkan di situ kadza tanwirul ladzi bihi kamal min silatin aw ghairiha. Tanwin yang ada pada silah ataupun pada selain silah ini mencakup mufrad. Ya, saywa zaidah gitu kan. Ya, mufrad alam juga akhir dari mudhaf ilaihi, contoh wa ghulama zaidah. Kemudian mutawwal nama lain dari apa? Syabibil mudhaf. Wa tali'an jabalah juga ajzil murakkab, bagian akhir dari murakkab masjid. Wa ma'di karibah. Selesai ya, cukup insyaallah. Belum selesai sih, masih ada apa? 2 lagi ya, 3 lagi ya. Insyaallah kita tunda pada kesempatan berikut, jadi sambung dengan bahasan tarhim. Masih munada. Panjang ini bahasa munada ini. Ya. Yeah. Ya itu tarkhim. Masih ada ya? Ikhtisas masih. Sudah jangan mengharapkan cepat selesai. Jalani aja. Ya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.